adalah yang terbaik. Tak perlu kau beri alasan mengapa kau ingin pergi meninggalkan diriku. Karena ku yakin mungkin semuanya itu bisa membuatmu bahagia. Sepenuhnya ku menyadari bahwa cinta itu tak mesti harus memiliki. Namun ku akan terus selalu menyayangimu setulus hati. Tak pernah ku inginkan perpisahan ini terjadi. Betapa singkat ku rasakan kebahagiaan itu, kini lenyaplah sudah.